وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبي هداه إلى يوم الدين نعم والحمد لله إن شاء الله kita lanjutkan. Kita masih pada penjelasan dari matan yang disebut oleh musannif, yaitu inda qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Jadi di sini masih penjelasan seputar ayat ini. Ayat ini merupakan salah satu daripada hikmah khalqul insan wa khalqu al jin, hikmah dari penciptaan manusia, demikian pula jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka itu tujuannya adalah untuk ibadah. Nah, dan ibadah ini termasuk dari iradah kauniyah atau iradah syar'iyah. Man indahul jawab, yaitu ibadah ini termasuk daripada iradah kauniyah atau iradah syar'iyah. Nah, taib ajabtum wa asabtum kultum anahu min iradatin syar'iyah. Hal hunaka farqun baina iradah kauniyah wa iradah syar'iyah? Man indahul jawab, apakah di sana ada perbedaan antara iradah kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah, kehendak Allah yang syar'iyah? Sehingga kita membahas masalah ini nanti akan mudah dipahami kalau istilah ini sudah antum ketahui. Naam, jawaban antum tadi sahih, bahwasanya ibadah termasuk iradah syar'iyah. Baik, nah sekarang apa beda antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah secara global saja, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan ini dengan mudah dalam memahami. Siapa yang bisa jawab? Secara global saja. Iradah kauniyah adalah sebuah kehendak yang pasti terjadi. Baik, iradah kauniyah itu adalah sebuah kehendak yang pasti terjadi, mau tidak mau, enggan atau rela. Adapun iradah syar'iyah ini qad yaqa wa qad la yaqa, terkadang terjadi, terkadang pula tidak. Manusia diberikan takhyir, pilihan oleh Allah di dalam kehendak syar'iyah. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan kepada mereka dua jalan. Maksudnya di sini apa? Iradah syar'iyah. Jalan kufur, jalan syukur. Beda dengan iradah kauniyah yang pasti terjadi. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, pasti terjadi. Maka artian di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu apa? Beribadah. Ini keinginan Allah. Keinginan apa? Syar'iyah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Bukan sesuatu keputusan yang sudah pasti, bukan. Nah, di dalam ayat ini dijabarkan oleh asy-syarih di sini bahwasannya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ini iradah kauniyah yang pasti terjadi dan iradah syar'iyah yang ini kadang terjadi dan kadang pula tidak terjadi. Baik. Sebelum kita lanjutkan di sini ada faedah. Jadi al-alaqatu arba'un. Al-alaqatu arba'atun. Jadi kaitan antara dua perkara ini ada empat. Al-alaqah ini maknanya adalah sesuatu yang menghubungkan dua perkara. Dilihat dari sisi at-tabayun. Jadi kedua perkara itu terkadang berbeda. Satu hitam, satu putih. Satu ke kiri, satu ke kanan. Immal musawah, terkadang sama. Sama-sama putih, sama-sama hitam, sama-sama ke kiri. Wa imma al-umum wal-husus al-wajhi wal-mutlaq. Bisa jadi ada sisi kesamaan secara umum. Demikian pula terkadang ada sisi kesamaan secara khusus, secara wajhi salah satu arah atau secara mutlak secara naam umumnya. Disebutkan di sini penjelasan al-musawah, sesuatu itu disebut dengan al-musawah, adanya persamaan yang sama. Idza kana asyai'ani la yaftariqan abadan. Dikatakan dua perkara tadi al-musawah, adanya kesamaan satu arah, satu jalur, apabila kedua perkara ini tidak terpisah selama-lamanya. Mithaluhu al-insanu wan-natiqu. Contohnya dua perkara, yang pertama manusia, yang kedua apa? An-natiq, yang berbicara. Fakullu insanin natiqun wa aqsuhu. Setiap manusia pasti bicara. Dan yang berbicara itu manusia. Jadi alaqahnya kuat. Wa khilafu dzalika nadirun fala hukma lahu. Adapun yang menyelisihi hal ini sedikit. Ada seorang manusia yang enggak bisa bicara, bisu. Ya, tetapi hal ini jarang. Maka sesuatu yang jarang itu tidak ada hukum. Enggak punya hukum, dan yang dihukumi itu sesuatu yang sifatnya apa? Umum. Kemudian sesuatu atau dua sesuatu memiliki sifat at-tabayun, berbeda. Bagaimana gambarannya? Idza kana syai'ani la yajtami'ani abadan. Jika dua perkara tadi tidak bertemu selama-lamanya. Mithaluhu al-insanu wal hajaru. Contoh manusia dan batu. Fama thabata fihi al-insaniyah tantafi al-hajariyah wa aqsuhu. Kapan tetap padanya ada jiwa kemanusiaannya, maka tertiadakan dari sifat bebatuan. Demikian pula sebaliknya, manusia bukan batu, batu juga bukan manusia. Keduanya berbeda arahnya. Nah, sekarang istilah yang sering dipakai, umumun wa khususun mutlak. Apa maksudnya? Terkadang dua perkara ini umum dan khusus secara mutlak. Jadi kalau kita mendengar istilah ini, dan ini sering disampaikan di dalam kitab-kitab para ulama, karena memang mereka mengikuti gaya ahlul kalam yang sudah menjamur di kitab-kitab mereka, sehingga kalau enggak dipakai malah enggak dipahami, sehingga mereka terpaksa memakainya karena memang sudah terlanjur menyebar. Bukan berarti mereka menetapkan kaidah-kaidah kalam atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahlul kalam. Apa contohnya? Bi ayyakuna baina syai'ani suratan. Dikatakan dua perkara ini umumun wa khususun. Dua perkara ini ada segi umumnya, ada segi khusus secara mutlak. Segi umumnya ada perbedaannya, dari sisi khususnya juga ada perbedaannya. Contohnya adalah dua perkara yang punya dua gambaran. Wala thalitha laha, dan tidak ada yang ketiga. Baina syai'an suratan, di antara dua perkara ini ada dua gambaran dan tidak ada yang ketiga. Contoh, al-insanu wal hayawan. Al-insanu wal hayawan, manusia dan hewan. Ini dari sisi kedua perkara ini ada umumun wa khususun mutlak. Ada kesamaan sisi umumnya, demikian pula sisi khususnya. Apa maksudnya? Al-insanu idza thabata wa wujida minhu insanun thabata bi annahu hayawanun. Manusia apabila thabat keberadaannya, ada, thabata bi annahu hayawanun, maka tetap, bi annahu hayawanun, bahwasannya manusia itu juga hewan. Ada manusia, ada hewan. Wa huwa ma'khudun minal hayah, dan hewan ini adalah kata yang diambil dari al-hayatu. Ya, al-hayatu ini adalah pecahan dari hayawanun. Jadi setiap manusia itu hewan. Ya, setiap manusia itu apa? Hewan dalam artian hidup. Baik. Wa aksuhu, demikian pula sebaliknya. Setiap ada hayah, ya, ada pada manusia. Ini dari sisi apa namanya, khususnya, atau dari sisi umumnya. Dan sebaliknya, kullu ma thabata minhu al-hayawanu ya'ni al-hayatu la yathbut bi annahu insan. Dan setiap yang ada padanya hewan, yaitu kehidupan, la yathbut, tidak menetapkan bahwasanya hal itu manusia. Kalau manusia pasti hidup, yang hidup belum tentu apa? Manusia. Ada di sana pohon, ada di sana hewan yang lain selain manusia, ada di sana malaikat, jin. Ini lumayan rada membutuhkan tarkis. Ini yang sering dipakai ahlul kalam seperti ini. Istilah-istilah yang terkadang sulit untuk kita pahami sekali belajar. Nah, sehingga ketika seseorang sudah memahami istilah-istilah yang mereka pergunakan ini, akan bisa mengikuti alurnya, sehingga bisa membantah, sehingga bisa meluruskan. Wala yujadu suratun thalithatun wa huwal insanu la hayawan. Jadi ini dua gambaran. Kalau ada manusia, pasti ada hewan. Yang diinginkan di sini adalah kehidupan. Kalau ada kehidupan, belum tentu ada manusia. Karena mungkin di sana ada hewan yang lain, pepohonan, dan tidak ada gambar yang ketiga, yaitu wahwal insan la hayawan, yaitu manusia yang tidak hidup. Ini enggak ada. Karena yang dikatakan manusia identik dengan yang hidup, bukan yang mati. Baik. Manusia tidak terpisah dari kehidupan. Adapun kehidupan terkadang terpisah dari manusia. Ini yang disebut dengan umumun wa khususun mutlak. Ini masuk ke ini, adanya ini belum tentu adanya itu. Ada manusia, ada kehidupan, adanya kehidupan belum tentu ada apa? Manusia. Baik. Wahuwa, yang diinginkan dengan umumun wa khususun, anna ahadahuma a'ammun wal ukhra ahas. Salah satu dari keduanya ini umum. Di antara kehidupan hayawan dengan manusia, mana yang umum? Manusia atau hewan, apa kehidupan? Jadi hayawan ini diambil dari kata al-hayatu, kehidupan. Tetapi kalau bahasa kita, hewan ya hewan, binatang. Tetapi yang diinginkan di sini bukan hewan secara binatang, apa dengan makna binatang, tetapi al-hayawanu dengan makna apa? Al-hayatu, yaitu kehidupan. Kalau bahasa kita kan al-hayawan itu kan binatang. Tapi kalau di sini yang dimaksudkan dengan al-hayawanu adalah kehidupan. Di antara kehidupan, yakni al-hayawanu dengan al-insanu, ini ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah al-hayawanu, yang khusus adalah al-insanu. Nah, sekarang istilah yang lain, umumun wa khususun wajhi. Nah, sekarang ada istilah yang lain yang dipakai oleh ahlul kalam, umum dan khusus secara satu arah. Kalau tadi mutlak, wa huwa ayyakuna baina syai'aini thalathatu aujuh yajtami'ani fil madah wa yanfaridu fi kulli wahidin fi suratin ukhra. Dikatakan umumun wa khususun wajhi, itu ada dua perkara yang punya tiga gambaran. Yang satunya berkumpul antara kedua perkara tadi, yang keduanya berpisahnya salah satu, yang ketiganya yang lain punya kekhususan. Ini dua perkara, ya, kanan dan kiri. Ya, pada suatu keadaan kedua perkara ini satu. Ya, pada satu keadaan dua perkara ini apa? Satu. Keadaan yang lain, yang kanan ini punya kekhususan. Pada yang lain pula yang kiri juga punya apa? Kekhususan. Tapi ada suatu keadaan yang bisa menyatukan mereka. Namanya apa? Kekhususun wajhiyun. Beda dengan apa? Umumun wa khususun mutlak. Yang satu lebih umum, yang satunya lebih khusus. Ya. Jadi yang khusus ini masuk kepada yang umum tidak masuk kepada apa? Yang khusus. Nah, kalau di sini masuk semuanya, maka dikatakan umumun wa khususun wajhi. Contoh kalimatul insan wal abyad yajtami'ani fi rajulin abyad wa fil mar'ati al baydha. Contoh kalimat insan, manusia, dan al abyad, putih. Dua perkara ini berkumpul pada seorang laki-laki yang berkulit putih atau seorang wanita yang berkulit putih. Wa yufariqul insan fi kaunihi ahmar. Ya, adapun manusia berpisah dari putih ini karena terkadang manusia ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hitam. Wa yufariqul abyad, dan yang putih ini terkadang berbeda dengan manusia karena terkadang bukan manusia juga ada yang berwarna apa? Putih. Nah, ini permisalan yang mereka pakai untuk takribul afham, mendekatkan pemahaman. Nanti kalau ada masalah, kita akan coba terapkan dengan kaidah ini. Baik, kita sampai kepada penjelasan asy-syarih inda qawlihi qala al-Ammad Ibnu Katsir. Beliau digelari dengan Imaduddin. Nama beliau adalah Ismail bin Umar, kunyah beliau Abul Fida. Beliau salah seorang daripada murid yang mubarris, yang apa utama, yang tampak kekuatan ilmunya dari salah satu muridnya Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam punya tiga murid, diantaranya beliau ini yang kuat ilmunya dalam bidang tafsir. Mereka diantaranya adalah Ibnul Qayyim yang kita kenal, yang kuat dalam masalah hikmah, menyingkap berbagai macam hati, penyakit-penyakit hati. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi yang kuat dalam ilmu mustalah, yang kitabnya subhanallah tidaklah seorang terasa cukup dalam ilmu mustalah kecuali membaca kitabnya beliau. Kemudian dalam bidang tafsir, ya ini ya, Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir ila akhirih. Ini nasab beliau. Dan beliau ini semenjak kecil na'am menjadi anak yatim, dan beliau hidup di tengah-tengah keluarga yang cinta dengan ilmu. Ini perbedaan mereka para ulama dengan selain daripada mereka. Terkadang mereka terbawa dengan alur keluarga. Jadi kalau kita ingin menanamkan cinta ilmu pada anak, maka cintalah ya kepada ilmu, sehingga anak ini akan cinta dengan ilmu. Jangan hanya kita perintahkan anak untuk belajar sementara kita enggak cinta dengan ilmu, maka anak ini enggak akan tumbuh cinta ilmu. Sehingga terkadang banyak yang menanyakan, bagaimana kok anak ini enggak mau murojaah, anak ini kok sekarang sekian dan sekian, karena di rumah enggak pernah melihat kedua orang tuanya murojaah. Ya, sehingga anak ini enggak cinta dengan ilmu. dia lihat ibunya sibuk dengan pekerjaan, dia melihat bapaknya sibuk dengan urusan, ya, sehingga ketika dia disuruh murojaah pun tidak mau. Kenapa? Tidak akan timbul cinta ilmu, ya. Tidak akan tergerak hatinya untuk memiliki ilmu. Beda kalau di rumah dia mendengar, ya, bapaknya membaca Quran, melihat walaupun sesekali, ya, ibunya murojaah hadis atau membaca, akhirnya timbul kecintaan sang anak ini pada ilmu. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bapaknya seorang khatib, ya, seorang khatib, dan ketika itu beliau di bawah asuhan kakaknya, yang mana keluarga mereka adalah keluarga yang terkenal dengan keluarga yang cinta dengan ilmu, sehingga tumbuhlah Ibnu Katsir yang kecil, ya, dengan melihat keluarga tadi yang senantiasa memperhatikan ilmu. Akhirnya dalam, ya, usia yang masih belia, beliau mampu menghafal sekian dan sekian daripada na'am bagian-bagian agama ini, Al-Quran beliau hafid, kemudian hadith, kemudian berbagai macam ulum dari na'am agama ini. Beliau berkata fi hadhil ayah, tentang ayat ini, mana ayat yang disebutkan? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para utusan. Jadi inti daripada dakwahnya para rasul itulah tauhid. Ya, inti daripada ajaran para rasul ini tauhid. Beliau mengatakan wa kulluhum yad'u ila ibadatillah. Semuanya itu, hum kembali ke siapa? Ibnu Katsir. Ini ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Tabaqah yang kesekian. Nah, hum kembali ke siapa? Wa kulluhum, dan setiap mereka yad'u ila ibadatillah, menyeru kepada peribadahan kepada Allah. Hum kembali ke siapa? Manusia. Hah? Kepada nah, ini rasul dengan manusia ini alaqahnya apa? Tabayun, musawah, umumun wa khususun mutlak, atau umumun wa khususun wajhi? Manusia dan rasul. Tadi yang ada yang menjawabnya manusia, ada yang menjawab rasul. Dari keempat gambaran tadi, mana yang masuk ke mana ini? Masuk ke musawah, masuk ke tabayun, masuk ke umumun wa khususun mutlak, atau umumun wa khususun wajhi? Umumun khususun wajhi. Siapa yang beda pendapat? Enggak musawah. Enggak musawah, enggak sama, enggak. Beda. Rasul dengan manusia beda. Apa sama? Manusia, rasul pasti manusia. Kalau manusia belum tentu rasul. Ini kaidah yang mana tadi, dari keempat tadi? Umumun wa khususun mutlak. Ya. Kalau rasul pasti manusia. Enggak ada rasul dari kalangan malaikat. Maksudnya di sini, maksudnya adalah rasul untuk manusia. Itu loh maksudnya. Jadi rasul mengutus kepada umat manusia semua dari manusia. Tapi tidak semua manusia jadi rasul. Jadi masuk pada umumun wa khususun lafzi. Dhamir hum, siapa yang tahu? Had? Hah? Hah? Para rasul. Kali kita membicarakan mereka. Wa kulluhum, dan setiap mereka para rasul itu yad'u ila ibadatillah, menyeru kepada peribadahan kepada Allah. Wa yanha an ibadati ma siwahu, dan melarang dari peribadahan kepada yang selainnya. Apa yang selainnya? Jadi pada tuhan-tuhan, ilah-ilah yang disembah oleh kaum musyrikin. Ini adalah dakwahnya para rasul. Semua mereka menyeru kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. Falam yazal ta'ala yursilu ilan nasi ar-rusula bidzalik. Dan senantiasa at-ta'ala, ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, mengutus kepada manusia seorang utusan untuk menyeru kepada hal itu. Mundu hadatsa syirku fi bani Adam, semenjak munculnya kesyirikan di tengah-tengah anak cucu Adam. Fi qaumi Nuhin alladziina ursila ilaihim, pada kaumnya Nuh yang Allah utus kepada mereka. Wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ta'ala ila ahli al-ard, dan nyatalah beliau Nuh alaihi salam adalah rasul pertama kali yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Allah tutup mereka para utusan tadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam ayat wa ana khatamun nabiyyin, dan aku ini penutup para nabi. Jadi ada, kalau ada seseorang yang mengatakan bahwasannya dirinya seorang nabi, berarti dia telah mendustai ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada nabi setelah beliau. Naam. Jadi kelompok Ahmadiyah, ini kelompok bentukan A'da'ul Islam, musuh-musuh Islam yang menyatakan bahwasannya dia termasuk daripada bagian-bagian nubuah, merupakan al-kadzab, ya, dusta. Ini al-kadzab ini sighah mubalaghah. Jadi kalau kita menyebutkan seorang, sebenarnya enggak pantas kita katakan al-kadzab kalau dia cuma sekali. Cukup wa kadzib, kadzib cukup dengan kadzab. Kadzab itu tukang dusta. Jangan terlalu mubalaghah. Kecuali kalau memang terkenal syaitan al-kadzab, dajjal al-kadzab. Tapi kalau ada seseorang yang sesekali dustanya, maka tidak boleh kita ucapkan dengan kadzab. Kadzab ini sigoh yang sifatnya berlebih-lebihan. Kok amun tukang dusta, padahal cuma sekali dustanya. Nah, ini juga termasuk ucapan-ucapan yang kurang, ya, rif'ah, ya, ra'fah. Ini kurang tepat. Baik. Alladhi tabbaqat da'watuhu al-insa wal-jinna, yang kembali kepada Muhammad. Beliau ini adalah seseorang yang dakwahnya diterapkan kepada manusia dan jin. Jadi dakwah Islam ini tidak dikhususkan hanya kepada manusia, tetapi juga diberikan kepada jin. Jadi jin pun juga banyak sekali perbedaan madhab di sana. Ada yang Syiah, ya, ada yang Rafidhah, ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Ahlul Bid'ah, ada Ahlus Sunnah juga banyak, Ahlul Bid'ahnya juga tidak kurang banyaknya. Ya. Nah, sebagaimana dulu pernah diceritakan oleh salah seorang qadhi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, cuman ini bukan yang sekarang, tapi yang dulu di Damaj, beliau mengajar faraid. Nah, menceritakan kisah kejadian yang dialami oleh ahli Damaj. Ini penduduk negeri Damaj yang hilang selama satu minggu. Di kamarnya itu hilang. Taib sampai keluarganya ini mengumpulkan sekian orang yang ada di kampungnya untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang tadi. Dicari kesana kemari, ternyata walhasil setelah hampir seminggu, anak ini tiba-tiba di rumahnya, di kamarnya, sesuai dengan keadaan yang dia hilang. Akhirnya ditanyakan kepada, ya, dirinya apa yang terjadi. Dia bercerita bahwasannya dia dibawa oleh salah seorang kakek yang sudah tua, berjenggot putih, pakai imamah, kemudian menunjuk salah satu gunung yang dikenal dengan Gunung Baros. Gunung ini gunung yang ma'ruf bagi yang sering kesana. Jadi gunung, di atas gunung itu ada kerajaan bangsa Syiah, jin dari bangsa apa? Syiah. Ini syahidnya. Jadi dari kalangan jin sendiri pun ada yang mereka madhabnya madhab Syiah. Nah, jadi kita masukkan ke dalam pembahasan kita bahwasanya dakwahnya para rasul ini tidak hanya mencangkup manusia saja, tetapi untuk bangsa jin. Ya, barang siapa yang mereka beriman dengan apa yang dibawa Rasul, maka dia muslim yang hakiki, seorang mukmin yang hakiki. Fil masyariqi wal magharib, baik yang ada di timur atau barat. Naam. mereka terkena dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak benar kalau dakwahnya Rasul itu hanya dakwahnya untuk orang Arab. Ya. Bahwasanya apa yang beliau sampaikan, yang beliau tanamkan, yang beliau ajarkan itu hanyalah khusus untuk bangsa Arab saja. Adapun bangsa kita lain, nah, seperti diantaranya adalah syariat hijab. Syariat hijab ini adalah pakaiannya orang Arab. Adapun kita, ya, yang orang ajami ini tidak perlu berpakaian dengan pakaian seperti itu karena ini adatnya bangsa Arab. Karena di Arab itu banyak debu, sehingga wanitanya harus tutup hidungnya. Kalau tidak maka akan banyak penyakit. Misalkan ini termasuk dakwah-dakwah, ya, syaitoniyah yang ingin memisahkan antara bangsa Arab dengan bangsa non Arab dalam syariat Islam. Wa kulluhum kama qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari para utusan kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah diriku, kata Allah. Maksudnya apa? Aku wahyukan kepada setiap utusan tadi agar supaya dia menyeru kepada kaumnya tidak ada Tuhan selain Allah, maka hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Al-Anbiya 25. Wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang mulia, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawhud. An-Nahl 36. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan agar supaya dia menyeru beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah para tagut. Tagut ya kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut itu adalah setiap apa yang diibadai selain Allah dan dia ridha. Sebagian para ulama mengatakan wa ru'usuhum iblis. Ya, kepalanya, dedengkotnya tauhid adalah iblis. Kenapa? Karena merekalah yang menyeru manusia agar supaya ibadah kepada dirinya. Hai. Fa kaifa yasugu li ahadin minal musyrikin? Maka dengan turunnya ayat ini bagaimana bisa bagi siapapun dari kalangan kaum musyrikin an yakula untuk dia berbicara. Setelah turunnya ayat ini, bagaimana orang musyrik bisa berbicara dengan ucapannya walau syaa Allahu ma'abadna min dunihi min syai. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan beribadah kepada selainnya dari sesuatu. Ini kita terapkan lagi ini. Syaa masyiah atau iradah. Apakah Allah menghendaki kekufuran? Apakah Allah menghendaki kekufuran? Kekufuran itu kehendak siapa? Iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Kekufuran kok syar'i? Kauniyah, secara kauniyah na'am, Allah kehendaki itu. Ya. Tetapi secara syar'iyah Allah sama sekali tidak kehendaki kepada hamba-hambanya untuk jadi kufur. Nah kemudian ada seorang musyrik yang berbicara kalau seandainya Allah kehendaki kami tidak akan menyembah selain Allah dari Tuhan-Tuhan itu. Oh. Jadi di sini apa? Orang-orang musyrik ingin berhujah dengan apa? Iradah syar'iyah. Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu juga kehendak Allah. Taib. Maka Allah bantah pada ayat yang sebelumnya tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan hambanya untuk berbuat syirik dan tidaklah setiap utusan yang Allah utus kecuali apa? Memerintahkan untuk bertauhid. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan kalau seandainya Allah kehendaki kami tidak akan berbuat syirik? Ya, seakan-akan apa? Perbuatan syirik juga merupakan iradah syar'iyah menurut orang musyrik. Nah. Famasyiatullahi ta'ala asyariyah anhum munfiyah. Adapun kehendak Allah secara syariah, yakni iradah syariah, tertiadakan dari mereka, ternafikan dari mereka. Li'annahum naha, li'annahu nahahum an dalika ala alsuni rasulihi. Karena Allah larang mereka untuk berbuat hal itu atas lisan-lisan rasul-rasulnya. Baik, jadi apa yang mereka lakukan dari kaum musyrikin ini adalah iradah kauniyah. Nah, saja. Jadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah dari empat yang kita sampaikan tadi, mana? Masuk ke mana? Umumun wa khususun mutlak atau umumun wa khususun wajhi? Kalau umumun wa khususun mutlak itu satu umum, satu khusus. Kalau apa namanya? Umumun wa khususun wajhi, ini pada sebagian bertemu, sebagian yang lain berpisah. Kira-kira mana? Umumun wa khususun apa? Wajhi. Nah, bagaimana cara menerangkannya? Hah? Hah? Irisan. Mutlak. Jadi yang mutlak itu satu umum, satu khusus. Jadi kalau dibikin lingkaran, masya Allah tadi benar. Jadi apa nama, satunya lebih besar, satunya di dalamnya. Jadi kalau yang besar belum tentu yang kecil ini, kalau yang kecil ini pasti di bawah yang besar. Ini kalau kehidupan dengan manusia tadi. Nah, kalau yang wajhi itu dua lingkaran yang digabungkan setengah-setengahnya. Nah, seperti ini. Yang tengah-tengah ini kan bertemu, sebagiannya tersendiri, sebagiannya apa? Tersendiri. Nah, iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah ini masuk ke mana? Ini pembahasannya. Masuk ke yang wajhi atau yang kemutlak? Yang wajhi. Baik, keduanya bertemu pada suatu keadaan dan berpisah pada keadaan yang lain. Iradah kauniyah. Baik, ini masuk di sana perintah dan juga larangan. Jadi barang siapa yang melakukan perintah juga masuk kepada iradah kauniyah, yang melakukan larangan juga masuk kepada iradah kauniyah. Dalam arti ini. Kemudian kalau iradah syar'iyah, ini khusus bagi siapa-siapa yang melakukan perintah saja. Adapun yang tidak melakukan perintah, dalam arti dia melakukan larangan, dia tidak masuk ke dalam iradah syar'iyah. Dan sesuatu yang belum terjadi dari syariat ini masih dalam kategori iradah syar'iyah. Jadi iradah kauniyah dan syar'iyah bertemu. Kapan? Kalau orang mati dalam keadaan muslim, kauniyahnya bertemu, syar'iyahnya juga bertemu. Karena orang pasti kalau enggak muslim ya kafir. Nah, ketika dia mati dalam keadaan muslim, ini sudah masuk dalam kauniyahnya. Kemudian muslimnya masuk dalam apa namanya, iradah syar'iyah. Seperti itu. Nah, kalau matinya orang yang kafir, mati, ini masuk pada apa namanya, syar'iyah saja atau kauniyah saja? Mumet gimana ini? Yang biasa berpikir insya Allah tidak mumet. Jadi berusaha menyimpul-nyimpulkan. Ini kauniyah saja. Jadi orang yang kafir mati, iradah kauniyah saja, syariahnya enggak masuk. Dan syariat-syariat yang belum terrealisasikan, ini masih dalam iradah syariah saja. Jadi belum apa namanya, belum diketahui. Jadi masuknya adalah pada umumun wa khususun lafzi. Baik, mabas. Wa amma masyiatuhu al-kauniyah wa hiya tamkinuhum min dalika qadra. Adapun masyiah kauniyah, yaitu adalah penempatan mereka dari perbuatan syirik secara takdir. Fala hujjata lahum fiha, maka tidak ada hujjah bagi orang-orang musyrik ketika mereka melakukan kesyirikan. Ya, mereka enggak bisa berhujjah. Saya ini kan sudah takdir. Saya berbuat syirik kan takdir Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti Allah takdirkan aku ini menjadi seorang muwahhid. Karena Allah takdirkan aku seperti ini, ya berarti inilah yang dicintai oleh Allah. Ini salah. Karena Allah enggak pernah menakdirkan perbuatan syirik dari sisi syar'i, enggak pernah diperintahkan. Jadi kalau mereka melakukannya hanya masuk ke dalam iradah kauniyah saja. Li'annahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatin wal kafarah. Allah menciptakan neraka dan juga penghuninya dari kalangan syayatin dan juga al-kafarah. Wa huwa la ya'li ibadihil kufra. Allah enggak ridho hamba-hambanya itu melakukan kekufuran. Walahu fi dzalika hujjatun balighah, dan Allah tentang perkara ini memiliki hujjah yang sangat kuat. Wa hikmatun qati'ah, dan hikmah yang sangat ya pasti. Tsumma innahu ta'ala qad akhbara annahu ankara 'alaihim bil 'uqubah fid dunya ba'da ing dari rusul. Kemudian Allah taala mengabarkan bahwasanya dia mengingkari atas mereka hukuman di dunia setelah diperingatkan atau peringatan para rasul. Wa li hadza qala faminhum man hada faminhum man hadallahu wa minhum man khaqqa man haqqat alaihi dhalalah. An-Nahlu 36. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah mengingkari atas mereka. Allah ingkari perbuatan mereka di atas kekufuran dengan apa? Hukuman di dunia ini setelah peringatan yang sampai kepada mereka dari para rasul. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sebagian dari manusia itu ada yang Allah berikan petunjuk, dan sebagian mereka ada yang memang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Ini masih umum ya. Kita tidak tahu siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang berada di atas kesesatan. Semuanya itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mudah di dalam ketaatan, berarti bersyukur. Ya. Allah berikan jalan-jalan untukmu menuju surga. Kalau seandainya Allah mudahkan dirimu dalam bermaksiat, maka segera bertaubat kepada Allah, karena Allah telah mudahkan bagimu jalan-jalan menuju neraka. Qultu wa hadhihi al-ayatu yufassiru al-ayata allati qablaha. Ayat ini menafsirkan ayat yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? La khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ayat ini menjelaskan ayat itu. Dari sisi mana? Kadang-kadang ibadah ini terjadi, kadang-kadang ibadah itu tidak terjadi. Perintah Allah itu kadang-kadang ada pada manusia, dilakukan, kadang-kadang ditinggalkan oleh sebagian apa? Manusia. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan merupakan iradah kauniyah, tetapi iradah apa? Syar'iyah. Jadi tidak bisa, dan ini pun membantah siapa? Jabriyah. Ya, membantah kalangan Jabriyah yang mengatakan kita ini di dunia ini, hidup di alam ini seperti dipaksa oleh Allah. Kita ini wayang saja. Apa yang kita lakukan itu adalah Allah yang sudah menakdirkan. Kita enggak ada pilihan apa-apa. Sementara Allah perintah di situ. Lantas apa gunanya perintah Allah kalau seandainya madhab mereka itu benar? Ya, ini menunjukkan saya madhab mereka, madhab Jabriyah, kalau kita ini dipaksa oleh Allah, ini merupakan madhab yang dolalah, sesat. Karena ibadah itu perintah, dan perintah itu pasti diberikan pilihan. Silahkan kerjakan, silahkan ditinggalkan. Kalau dikerjakan berarti engkau ini mukmin, kamu ini muslim. Kalau ditinggalkan berarti engkau ini kafaroh, termasuk golongan orang-orang kafir. Maka masuklah dia pada golongan orang yang Allah berikan petunjuk, dan masuklah mereka yang tidak mengerjakan syariat, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan. Fatadabbar, maka renungilah. Taib. Wallahu ta'ala alam sol. Paham ya? Khususun wajhi dan khususun mutlak tadi. Ikuti terus. Ini istilah-istilah kalam itu seperti itu, memang memusingkan. Tapi kalau sudah kita paham, ilmu itu kalau sudah dipahami sedikit-sedikit nikmat. Tapi kalau mutungan itu ruwet. Ya mutung ya sudah, nggak bisa sedikit lah, nggak paham-paham lah, di rumah aja nggak usah taklim. Ya sudah, yang seperti ini biasanya udah ya makanannya serigala. Ya, makanannya apa? Serigala. Jadi serigala itu akan mengintai kambing yang memisahkan diri. Seperti itu. Nah, siapa tadi yang bertanya? Had? Ya sunnatullah itu ya sunnahnya Allah. Maksudnya sunnah di sini bimakna al khair, kebaikan. Bisa jadi sunnatullah juga merupakan takdir Allah. Sunnah itu kan juga bisa dimaknakan seperti itu. Maka masuk. Ini sunnatullah. Masuknya adalah masuk ke dalam apa? Kekafiran atau na'am. Dari sisi itu na'am. Karena mana sunnah itu biasanya kita artikan dengan kebaikan. Cuman kalau dari sisi itu bisa masuk ke dalam sunnatullah. Tapi enggak ada dari ulama yang mengatakan iradah kauniyah itu kata lainnya sunnatullah, enggak ada. Allah alam. Ana belum ketemu. Kalaupun ada, ana belum tahu. Jadi sunnatullah itu takdir yang berjalan di muka bumi ini. Dari sisi ini bisa masuk dalam iradah kauniyah. Baik. Memang diantara dari Fathul Majid ini, diantara pemahaman yang sedikit rada berat memang masalah ini. Setelah-setelahnya itu mudah. Baik. Jadi kebanyakan yang ada iskal ini pada perkara ini, tentang masalah khususun wajhi, khususun mutlak, penerapan gambaran pada kaidah tadi. Nah, dan ini yang sering dipakai oleh ahlul kalam untuk banyak apa namanya menggiring ke dalam apa yang mereka inginkan dari kesesatan-kesesatan. Baik. Wallahu ta'ala amsawab. Insyaallah naqif ila hadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.